kemuliaan kebesaran Islam. Musim haji tahun 2013, Profesor Dr. Lawrence Edward Yosef, ini cocok karena ini bulan haji, supaya yang mau pergi haji lebih semangat. Beliau menulis pada sebuah majalah koran terkenal di Amerika, New York Times. Apa kata beliau? Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf dan sholat lima waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Meminta izin kepada Raja King Abdul Abdullah untuk meneliti apa itu Hajar Aswad. Kata Raja King Abdul Abdullah, silakan, karena you kafirun, boleh. Tapi dengan menggunakan user sky, kau harus melihat dari udara. Dia melihat dari udara, menggunakan peralatan di udara, menggunakan teleskop untuk mencari tahu apa itu Hajar Aswad. Apa yang dia temukan? Ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Salah satu kebesaran Islam. Batu meteor kira-kira dapat di mana itu? Hah? Di Bukit Tinggi? Hah? Dapat di mana? Di Pariaman? Di Manado? Di Amerika? Di Afrika? Di Eropa? Tidak, datangnya dari Allah. Jangan coba-coba. Islam diturunkan lagi. Dulu posisi Ka'bah itu ada di mana dulu? Dulu posisi Ka'bah itu ada di Masjid Al-Aqsa. Haji pertama kali para Nabi, Nabi Ibrahim dari Al-Aqsa. Baitul Maqdis, atau orang Yahudi menyebutnya Baitul Muqaddis. Mereka pindahkan itu, Allah pindahkan itu, malaikat pindahkan itu, para tentara Allah pindahkan. Kemana? Ke Mekah. Hai Ibrahim, tinggalkanlah negerimu. Pergilah ke negeri yang tandus dan kesan. Sampai di sana terwujudlah konsep tauhid, ketaatan, kesetiaan, kepatuhan, dengar-dengaran yang ditunjukkan oleh anaknya Ismail. Tiga kali diancam oleh ayahnya, ya bunda ya, ini arafil manami ani asbau kapat surba sataro. Wahai anakku, aku mendapatkan mimpi berulang-ulang bahwa aku akan menyembelihmu. Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketaatan dan kesetiaan untuk dengar-dengaran kepada orang tuanya, Ismail menjawab, ya abah tif'al maktumar satajidun insya'Allah minat sobiri. Segera lakukan wahai ayahku, nanti engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar insya'Allah. Nah inilah anak-anak yang dengar-dengaran. Ini generasi kita, ini bukan generasi Ismail. Generasi kepala batu, orang tua ditantang, guru dilawan. Innalillahi. Saya waktu SMA dulu gak berani tuh melawan dan ketemu guru langsung menghindar. Sekarang ini duduk sama-sama di pohon sambil bermain-main YouTube. Guru juga tidak bermoral kebanyakan, kan begitu? Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh barang ini, handphone ini. Mana saya tahu tentang YouTube ini? Memang sengaja saya tidak mau tahu. Yang saya tahu cuma WA. Itu pun pernah panitia masjid minta gambar saya, yang saya kirim foto kaki anak saya. Istri saya bilang, belajar Pak yang begini. Gak usah saya belajar yang begitu. Saya belajar Al-Quran. Repot ikut-ikutan dengan kehidupan orang-orang kafir. Bergaya seperti orang kafir. Layakuronaka takolubul lasinaka farufil bilade mata'un kolin suma mawahun jahanam wabisa lihat. Janganlah kamu terperdaya dengan kehidupan orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Orang kafir itu kan membuat pakaian, membuat peralatan IT, informasi telekomunikasi. Yahudi yang punya ini, otak-otak Yahudi, listrik orang kafir yang buat. Orang Islam gak usah berebut-berebut begitu. Karena orang-orang kafir itu sengaja dibuat Allah pintar. Mereka menembus bulan untuk apa? Membuktikan bahwa Al-Quran ini benar. Makanya Maurice Buckley, ahli kandungan yang masuk Islam, hanya menemukan satu titik air yang dalam Al-Quran disebutnya nutfah. Beliau masuk Islam. Orang-orang pintar yang masuk Islam, bukan orang-orang bodoh. Nah, begitu masuk Islam, saya kaget lihat orang Islam kadang-kadang tidak hormati Islam. Azan di masjid, di warung kopi, duduk ongkang kaki. Ini waktu saya di Aceh, apalagi waktu masih musim cincin batu dulu itu. Allah, Allah. Azan, dia sementara gosok-gosok batu di dalam pinggir-pinggir masjid. Bagaimana tidak datang musibah? Orang kafir itu tidak akan dihukum oleh Allah. Sehat dia, dia tidak akan celaka di dunia. Dia dipelihara untuk apa? Ditunggu oleh Allah sampai dia bertobat. Yang mau minum narkoba tidak apa-apa, yang minum minuman keras tidak apa-apa. Memang pendeta juga suka minum minuman keras. Perjamuan di gereja, inilah tubuh Kristus, makanlah. Dimakan sama jemaat. Roti dipecah-pecah, katanya tubuh Yesus. Makanlah, minumlah darah Yesus, anggur kolesong. Ibu-ibu yang tidak biasa minum alkohol pulang gereja miring. Kurang ajar, kalau saya nonton TV kadang-kadang istri saya bilang, coba lihat perbuatanmu dulu ini. Pendeta-pendeta ngomong di televisi, saya sudah muslim begini, dipanggil saya, coba lihat sana ada pendeta bicara. Kami dua nonton televisi sampai ketawa-ketawa saya. Iya ya, omong kosong apa ini pendeta sampaikan. Bahkan dia menganggap Nabi Isa nabinya dia. Tidak bisa, Nabi Isa itu adalah nabinya umat Islam, nabi yang ke-24. Ada berapa jumlah nabi dalam Islam? 25 tidak pak. Jumlah pegawai negeri yang ada di apa sini, Solok saja berapa ribu kira-kira itu? Berapa pak? 1800. 3800. Jadi nabi dalam Islam itu jumlahnya ada 124 ribu. 25 nabi ini kepala-kepala dinas kalau di kantor. Mereka adalah Rasulullah, Pak Haji. Nah itulah, mereka Rasulullah. Rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu. Itu 25 nabi itu termasuk nabi Isa. Makanya saya masuk Islam, orang Kristen bilang, tutup pendeta gila yang masuk Islam, jangan percaya. Nah, saya tidak marah karena yang mengatakan saya gila memang orang-orang gila. Kalau saya terpengaruh akan jadi sama-sama gila. Lalu saya proses secara ilmiah, saya kaji secara ilmiah, apa betul saya masuk Islam, saya gila ini. Saya ingat anak saya umur 2 tahun, ini perempuan, anak kami sekeluarga ini, foto dia masih kecil. Dia tanya sama saya, Pak, apa? Di mana Tuhan Yesus? Saya bilang itu sudah di dinding. Lagi begini disalib. Ada Yesus yang masih bayi dipeluk. Dia bilang, kasihan ya Pak, Tuhan benjol-benjol begitu. Saya bilang, memang harus benjol-benjol dulu. Begitu saya masuk Islam 7 bulan di Bandung, ada orang gila, orang Sunda, agamanya Islam. Saya tanya, Cep, Kadir, di mana Allah, di mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Dan 99 nama Allah masuk kira-kira Al-Alim, di tempat yang maha tinggi. Belajar ilmu tasawuf, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di samping. Lebih dekat dengan orang. Dan saya tanya dia, di mana Allah? Di atas, Al-Alim, tempat yang maha tinggi. Nah sekarang baru kita buktikan, apakah saya gila atau tidak? Mana yang lebih gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke atas? Sama-sama gila. Tapi yang lebih gila yang tunjuk ke dinding. Nah, berarti saya Bersyukur dibilang gila, lebih baik dituduh gila tapi tidak hidup dalam kesesatan. Karena orang gila belum tentu sesat, tetapi orang sesat lebih daripada gila. Jadi saya bukan gila masuk Islam. Jawaban yang pasti dan tepat adalah baru sembuh dari gila. Makanya jangan pancing, jangan jadi gila lagi. Gitu kan? Jadi alhamdulillah, kalau dikatakan oleh Al-Quran derajatnya kafir itu binatang, bukan cuma mantan rektor, mantan pendeta, di spanduk sana mantan rektor, itu dulu. Ini dokumen saya. Saya beri sudahkan ribuan pendeta dulu. Tetapi setelah masuk Islam, bukan cuma mantan pendeta, mantan binatang yang jadi manusia. Karena Allah berfirman, derajatnya orang kafir adalah binatang. Nah kalau orang dari Islam murtad, seperti Saifuddin Ibrahim, berarti dia dari binatang, dari manusia jadi? Mana yang lebih mulia? Mantan binatang atau mantan manusia? Mantan binatang. Yang lebih mulia? Mantan binatang. Mantan binatang jadi manusia. Nah, supaya yang rencana mau jadi binatang tidak jadi. Begitu harus berdakwah. Enggak ada itu. Harus to the point. Harus kencang, harus keras. Tapi ilmiah. Bukan sembarang hantam. Injil adalah firman Allah, Al-Quran. Isa pembawa Injil, sudah jelas. Musa Taurat. Di Israel orang Yahudi, kitabnya bukanlah Taurat. Kitab yang dipegang orang Yahudi namanya apa? Talmudis. Talmud. Abjadnya hampir sama dengan Hijaiyah. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, get, tet, yot, kaf, lamet, memnun, samek, ayin, pesane, kofresi, shintau. Jadi kalau Yahudi berdiri, pengakuan iman agama mereka hampir sama dengan Islam. Kalau kita menyebut, la ilaha illallah, Yahudi menyebutnya, semai Yisrael, Yahweh Eluhenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu Ehad. Ehad itu artinya esa. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut Ahad, satu, tunggal esa. Agama mereka namanya Yudaisme, kitab mereka adalah Talmudis. Sedangkan agama orang Kristen namanya Kristen, dan kitab mereka adalah Perjanjian Baru. Sudah jelas? Di dalamnya berisikan omong kosong. Saya dulu waktu masih pendeta, kalau orang tanya, kenapa Ustaz? Kesimpulannya, kenapa saya masuk Islam? Oh, karena Ustaz melihat orang Islam ada yang cantik, lalu masuk Islam. Tidak. Tuh istri saya sama-sama dari kafir itu, masih ada sampai sekarang, masih utuh. Ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jangan masuk Islam kalau hanya mau kawin. Masih ada. Dari kafir sama-sama, dari neraka sekarang mau ke surga. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ibu bapak jangan dari surga mau ke neraka. Sama-sama. Saya tidak tinggalkan istri saya. Saya ajak istri saya. Tadinya dia tidak mau masuk Islam. Nanti kalau masuk Islam kita makan apa, Pak? Dasar ibu-ibu otaknya uang. Teruskan banyak sekali mereka itu. Makan nasi. Orang kafir saja bisa makan. Orang kafir saja diberkahi. Apalagi orang Islam. Jadi omong kosong itu, kalau dari kafir dulu kaya, masuk Islam jadi miskin. Mestinya dari kafir kaya, masuk Islam tambah kaya. Tambah kaya. Kemarin saya datang pakai Pajero. Sekarang saya datang pakai Fortuner. Saya bukan miskin masuk Islam. Derajatnya dari kafir dulu. Saya tinggalkan gaji from Stuttgart, Jerman, rektor. Sedangkan pendeta biasa gajinya besar, apalagi rektor. Saya tinggalkan itu. Bukan berarti saya masuk Islam saya miskin. Enggak. Siapa bilang itu miskin? Orang miskin itu karena apa? Orang Islam yang miskin cuma satu. Tidak melaksanakan sholat lima waktu. Afdolul akmalu as-salatu hamsu. Amal yang paling utama, sholat lima Ada juga yang miskin, kelebihan sholat. Ya, sholat hanya 5, dia hantam sampai 50 kali. Kerja tidak mau, tapi sholatnya lancar. Tidak boleh, kerja. Imal hidupnya, karena kata Yesus abadah 2 malam dirotika. Kahkanakah kamu tiboda. Cari duniamu, seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat, seolah-olah mati besok. Jadi kesimpulan saya masuk Islam, karena kebenaran Al-Quran, kurang lebih 8 tahun saya pelajari Al-Quran secara diam-diam. Saya masih pendeta. Saya sudah belajar membaca huruf hijaiyah. Saya sudah belajar membaca Al-Quran. Ternyata mudah. 8 tahun saya mengutak-atik membacanya, melihat menggunakan mikroskop. Jangankan satu kata, satu titik di dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Sedangkan kitab suci Kristen hampir tiap minggu berubah. Jadi pendeta ngomong di atas mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Saya setiap kali naik mimbar gereja dulu, turun dari mimbar saya lapor. Pernah saya bilang istri saya, Mak, sudah gak tahan saya bohong-bohong begini. Betul kita kaya, kita punya segala macam fasilitas. Tapi kalau tiap hari kita bohong-bohong begini sama umat manusia, bagaimana kita ini? Saya sudah baca Al-Quran. Al-Quran itu sempurna tulisannya, maknanya, footnote-nya, catatan kakinya, persoalan asbabun nuzulnya, turunnya alasan-alasan semua ayat lengkap. Sedangkan kitab suci Kristen innalillahi palsu. Makanya saya ketawa dengan kasus Ahok kemarin. Katanya Al-Ma'idah 51 apa? 51 membohongi. Ya, hanya 51 Al-Ma'idah. Karena dia bukan ahli di bidang Islam, mengatakan Al-Ma'idah palsu. Saya ahli di bidang Kristen, membuktikan ribuan ayat Bible Kristen palsu. Ini yang membuat mendorong saya masuk Islam. Ada angkanya, tapi tidak ada kalimatnya. Nabinya tidak sempat menulis, lagi malaria tropika. Dan bukan pendeta-pendeta di dunia tidak tahu, pendeta-pendeta tahu. Lalu mereka berkomentar. Salah satunya komentar dari pendeta terkemuka Abineno. Sampai hari ini kami tidak tahu tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi pendeta sendiri mengatakan bahwa sampai sekarang mereka tidak tahu tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Lalu orang Kristen memperingatinya tanggal 25 Desember. 25 Desember adalah hari kelahiran anak dewa matahari. Makanya mereka beribadah kebaktian pada hari Minggu. Dalam bahasa Inggrisnya Sunday. Sun adalah matahari, day hari matahari. Jadi kitab Bible Kristen ini bukanlah Injil, dongeng omong kosong yang tidak bisa dipercaya sebagai firman. Nah itulah, makanya tidak usah debat dengan orang Kristen itu. Kenapa? Kalau kita tidak menguasai, Nabi kan melarang, waladujadilu ahlal kitabi wa azan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara terbaik. Karena kenapa? Nabi tahu, umat Islam sendiri mengakui itu Injil. Malam ini jangan lagi. Kalau dikatakan Injil, kepala orang Kristen, apalagi pendetanya, waduh makin bangga dia. Walah, umat Islam mengatakan kitab saya Injil, lalu pendeta-pendeta itu mengatakan, coba lihat, bagaimana Isa dalam Al-Quran, mujizatnya, ininya, itunya. Waduh, betul Isa ada dalam Al-Quran, tetapi Yesus tidak ada. Ya, Nabi Muhammad saja tidak ada foto kok. Ayah saya waktu saya Islamkan, saya tanya kepada beliau, Bapak dulu waktu masih tentara, masih tugas, ada gak teman orang Islam? Ada. Pernah masuk gak ke rumahnya? Pernah. Pak, dari Makkah, Madinah sampai ke ujung dunia, tidak ada foto Nabi Muhammad. Bapak masuk ke rumah teman orang Islam, ada gak foto Nabi Muhammad? Dibilang gak ada ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak ada foto? Di masjid pun tidak ada fotonya. Kenapa? Karena di zaman beliau tidak ada tukang. Sederhana kan? Nah, kalau di zaman Rasulullah tidak ada tukang foto, bagaimana mungkin Nabi yang 576 tahun sebelum Muhammad ada? Boleh dari mana jadi Tuhan? Kan begitu? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, kalau sudah jelas saya berhenti. Ya memang sudah, memang beginilah, sudah hampir 2 jam. Kalau mau terus berarti honor ditambah. Mana pernah saya berbicara berdakwah itu bawa-bawa. Saya enggak pernah. Saya membawa ilmu kepada jemaah. Saya berbicara barangkali sampai pagi tidak selesai. Kalau mau ingin melihatnya, silakan baca secara ilmiah semua bukti-bukti fakta secara faktual, sistematis, teologis, dan kontekstualis. Bahkan dalam sejarah kehidupan biodata saya sekeluarga, bisa jamaah dapati buku ini setelah kita bubar dari majelis ilmu. Ini pun bukan wajib dimiliki. Bagi siapa jamaah yang berminat, inilah buku saya dengan kerangan kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Bagi yang ingin mendapatinya, silakan ada di mobil sana. Tidak diwajibkan. Bagi yang berminat, silakan, karena dari sinilah kami pakai untuk berdakwah. Saya dari Jakarta kemari, setiap parkir di pompa bensin itu bukan opa saya yang punya, bukan nenek saya yang punya pompa bensin. Ya, supaya sambung dakwah saya tidak pernah. Islam mengajarkan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Jadi saya datang melebar ilmu bagi jamaah yang ingin mendapatinya. Silakan, atau ada tetangga orang Kristen, saudara orang Kristen, bisa dipinjamkan, karena ini buku umum, agama apapun boleh membacanya. Justru lebih bagus nanti kalau yang baca orang Kristen. Ada gereja di samping sini, lempar saja di depan pintu. Kalau tidak, temui pendetanya. Selamat pagi Pak Pendeta. Ya, memang pagi. Ini ada buku dari Pak Ustaz Yahya. Sekarang dia sudah jadi Ustaz kami. Nah, silakan baca, mudah-mudahan Bapak cepat disunat. Dia gak semprot ente. Ya, ini lebih bagus dibaca. Mudah-mudahan bisa diwariskan kepada anak cucu kita, karena ini adalah ilmu yang saya kalau sampaikan biar sampai pagi tidak selesai. Jadi saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Bagi ibu bapak, saudara-saudaraku yang berminat untuk mendapatinya, silakan ada di mobil saya. Ada istri saya yang akan melayaninya. Saya terbatas menyampaikan ini dan badan saya mulai gemetar. Saya sepertinya demam. Tadi ke sini saya perintahkan reception untuk membeli obat paracetamol. Saya tidak suka-suka suruh panitia. Nanti dibilangnya manja. Belajar sebagai penceramah itu harus terlatih, harus kuat. Kita mengajarkan jemaah ikhlas dan taat, berani. Kita harus lebih dulu taat dan berani. Di zaman akhir ini dicari orang yang memang kuda kain, bukan dicari ayam-ayam sayur, yang dicari petarung, pendakwa-pendakwa yang betul-betul ikhlas, mukhlis dalam din, ikhlas di jalan Allah. Itu yang dicari oleh Allah. Oleh sebab itu jamaah doakan kami agar saya tetap sehat dalam memberitakan kebenaran Islam dimanapun kami pergi dan berdakwah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya.